إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita telah memasuki tafsir atau rincian dari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah yang dengannya Al-Mu'allif Syekhul Islam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menisbatkan dirinya bahwa apa yang beliau yakini, ya, sebagaimana yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Taifa Al-Mansurah, di mana yang pertama dari apa yang diyakini, yang diimani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi empat perkara. Baik, meliputi empat perkara. Yang pertama, al-iman biwujudillah, mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan yang pertama ini, iman akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, perkara yang diakui oleh seluruh makhluk yang mukmin maupun yang kafirnya, kecuali orang-orang yang sudah rusak akalnya, ya. Kalau di masa kita, ya, dikenal dengan orang-orang suyu'i, orang-orang ateis, ya, mungkin kalau di negeri kita dikenal dengan orang-orang PKI, ya. Taib. Tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua menunjukkan akan rusaknya akal mereka. Kemudian jenis keimanan yang kedua terkait dengan iman kepada Allah adalah iman akan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh alam. Bahwa seluruh alam, ya, merupakan ciptaan Allah, seluruhnya milik Allah, dan seluruhnya di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan yang kedua ini pun terkait dengan iman kepada Allah, ya, perkara yang juga telah diakui oleh orang-orang kafir, ya, sebagaimana keadaan orang-orang musyrikin Quraisy. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala beritakan. Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika engkau tanya mereka, yakni orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan mereka? Maka mereka pasti akan menjawab Allah. Ini keadaan mereka. Oleh karenanya iman dalam perkara rububiyah ya, sebatas ini saja belum menjadikan seorang sebagai muslim. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi orang-orang musyrikin Quraisy, meskipun mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap semesta alam ini. Dan para nabi, para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, mereka diutus bukan untuk mendakwahi umatnya kepada tauhid rububiyah. Bukan mendakwahi mereka untuk mengakui tauhid rububiyah. Dan jika kita perhatikan dakwah-dakwah yang ada, dari dakwah selain ahli sunnah wal jamaah, ya, tidak melampaui dari ajakan kepada tauhid rububiyah. Ya, padahal perkara tersebut perkara yang telah diakui oleh kaumuan manusia, ya, di dalamnya orang-orang kufar, orang-orang musyrik. Dan itu bukan dakwah yang diserukan oleh para nabi dan para rasul. Sebagai contoh misalnya firqah tabligh, mereka baik, seandainya pun menyerukan dakwah tauhid, ya kami juga mengajak ya berdakwah kepada tauhid. Jika dicermati, maka yang mereka ajakan adalah tauhid rububiyah. Ya, kita harus mengakui kebesaran Allah. Ya, kita keluarkan kebesaran diri kita dari hati kita. Ya, kita isi dengan kebesaran Allah. Demikian pula da'watu ikhwanul muslimin. Ikhwanul muslimin, seruan, ajakan yang diserukan oleh mereka juga sebatas tauhid ar-rububiyah, apa yang dikenal dengan tauhid hakimiyah. Yang ini juga diserukan oleh kelompok khawarij yang lainnya selain ikhwanul muslimin, ya, NII ataupun yang lainnya. Ini pun bagian dari tauhid ar-rububiyah. Baik. Jadi sekali lagi, para nabi, para rasul tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan tauhid rububiyah. Dikarenakan perkara ini perkara yang telah diakui oleh umatnya. Tetapi yang diserukan oleh mereka ya adalah tauhid al-uluhiyah. Nah, mentakrir tauhid ar-rububiyah untuk mengilzam mereka, ya, memaksa mereka untuk mengakui uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dikenal istilah di kalangan para ulama bahwa tauhid ar-rububiyah ya mustalzimun li tauhid al-uluhiyah. Bahwa tauhid rububiyah ini mustalzim, menuntut untuk adanya tauhid al-uluhiyah. Maknanya, jika seorang telah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya dan menciptakan seluruh alam semesta ini, yang mengaturnya dan mengatur seluruh alam semesta ini, yang memilikinya dan memiliki seluruh alam semesta ini, tidak ada yang menjadi sekutu bagi Allah di dalam perbuatan-perbuatannya ini. Jadi mencipta, mengatur, memelihara, ya, memiliki. Maka semestinya jika mereka mengakui ini, mengharuskan untuk mereka mengakui jika demikian berarti tidak ada yang menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hak untuk diibadahi. Sebagaimana tidak ada yang menjadi sekutu baginya dalam rububiyahnya. Ini maksud tauhid, yakni tauhid ar-rububiyah mustazimun li tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang ketiga dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi oleh seluruh hamba. Dan inilah inti dakwah dari seluruh nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Dan demikian juga inti dakwah dari para pengikut mereka. Dalam perkara inilah, yaitu tauhid al-uluhiyah, ya, terbagi manusia menjadi mukmin dan kafir. Juga dalam permasalahan inilah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, ya, mensyariatkan jihad, ya, fi sabilillah, ya, menciptakan al-jannah wan-nar. Ini karena perkara hak uluhiyah Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi terjadinya khusumah, perselisihan, permusuhan antara para nabi dengan umatnya tidak lain dalam permasalahan apa? Tauhid al-uluhiyah. Dan perkara ini khususnya di masa kita, ya, upaya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan, yakni peperangan terhadap dakwah para nabi, para rasul, ya, demikian gencar, ya, di antara upayanya adalah untuk umat dipaksa mengakui bahwa bukan hanya Islam taib agama yang benar yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kemasan baru dakwah mereka yang dikemas, ya, kalau sebelumnya dengan jaringan liberal, sekarang menamakan dirinya dengan jaringan Islam Nusantara. Ini di antara upaya pendangkalan akidah, ya, upaya untuk menentang dan melakukan peperangan terhadap dakwah para nabi dan para rasul, secara khusus rasul yang terakhir, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala utus, ya, dari kalangan Arab, ya, tetapi beliau diutus untuk seluruh alam, bahkan termasuk di dalamnya bangsa jin. Kemudian keimanan yang keempat adalah keimanan kepada nama-nama, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Ya. Mengakui, mengimani kemaasaan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara ini sebagaimana kemaasaan Allah, ya, dalam perkara-perkara yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama, demikian pula sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang berbeda dengan nama-nama yang ada pada makhluk, sifat-sifat yang ada pada makhluk, demikian juga perbuatan-perbuatan yang ada pada makhluk. Selanjutnya kata Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, fa'amma al-imanu biwujudil hayyil qayyumi falhamdulillah al-muslimuna yu'minuna biwujudi khalikihim wa bari'ihim bal hatta al-kuffaru yu'minuna birububiyyatihi. Adapun kaitan yang keimanan akan keberadaan zat yang maha hidup al-hayy, nama diantara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya, demikian juga al-qayyum al-hayy, yaitu zat yang maha hidup, al-qayyum zat yang tegak berdiri sendiri tidak butuh kepada yang lainnya, dan justru dialah yang menegakkan yang lainnya. Di mana yang lainnya, semua yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh makhluk Allah butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua nama ini adalah nama-nama di antara nama-nama Allah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala beritakan, sebagaimana di dalam ayat yang dikenal dengan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Keimanan kepada keberadaan zat yang maha hidup, yang maha menegakkan, ya, seluruh yang ada, walhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah, al-muslimun kaum muslimin yu'minuna biwujudi khalikihim nubarihim, mereka beriman akan keberadaan pencipta mereka, keberadaan zat yang telah mengadakan mereka. Dan penciptaan makhluk ini secara khusus, yakni penciptaan diri-diri kita, ya, adalah nikmat awal yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, ya. Nikmat awal yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Kemudian bal, bahkan hatta al-kuffar, sampai pun orang-orang kafir, yu'minuna birububiyyatihi, mereka orang-orang kafir pun beriman akan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh alam ini, termasuk, ya, dalam cakupannya mereka. Lakinnal muslimina jama'u fi imanihim baina anwa'it tauhid kulliha. Akan tapi kaum muslimin mereka menggabungkan, mengumpulkan dalam keimanan mereka baina anwa'it tauhid kulliha, ya, menggabungkan seluruh jenis tauhid, ya, di mana jenis tauhid sebagaimana diterangkan oleh para ulama terkait dengan tauhidullah terbagi tiga, atau ada tiga. Yang pertama tauhid ar-rububiyah, yang kedua tauhid al-uluhiyah, yang ketiga tauhid al-asma was-sifat. Adapun datangnya pembagian ini sendiri, ya, adalah sebagai, yakni suatu hasil tatabbu wal istiqra', ya, yang dilakukan oleh para ulama, ya, umat ini, hasil penelusuran, penelitian, dan hasil membaca dalil-dalil yang ada di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Ya, sehingga mereka menyimpulkan bahwa tauhidullah itu ada tiga. Ya, yang pertama tauhid rububiyah, ya, yang kedua tauhid al-uluhiyah, Dan yang ketiga, ya, tauhid al-asma was-sifat. Dan jika kita perhatikan, maka dalil-dalil yang ada dalam kitab Allah dan as-sunnah menunjukkan yang demikian. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan, ya, tiga jenis tauhid tersebut dalam satu surat, yakni surat al-Fatihah. Ya. Dan demikian juga bahkan dalam satu ayat, ya, dalam satu ayat yang ada dalam surat Maryam. Pada surat al-Fatihah, ya, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka pada ayat ini dalil tentang tauhid al-uluhiyah dan tauhid ar-rububiyah. Kemudian ar-Rahman ar-Rahim, ya, dalil tentang tauhid al-asma was-sifat. Demikian juga maliki yaumiddin, ini dalil tentang tauhid ar-rububiyah. Demikian juga al-asma was-sifat. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini dari tentang tauhid apa? Al-uluhiyah, ya. Tauhid al-uluhiyah. Adapun ayat pada surat Maryam yang di sana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan, menyebutkan tiga jenis tauhid, itu ada firman-Nya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma, ya, fastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Ya. Rabbus samawati wal ard, dialah Allah subhanahu wa ta'ala Rabb seluruh langit dan bumi. Demikian juga wa bainahuma, dan apa saja yang ada di antara keduanya, antara langit dan bumi. Ini dalil tentang tauhid rububiyah. Ya, wastabir li ibadati, tandanya engkau sabar di dalam beribadah kepadanya, ini tauhid al-uluhiyah. Kemudian pada, ya, akhir dari ayat tersebut, hal ta'lamu lahu samiyya, tidak ada, ya, yang kalian ketahui, tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan ya dalam nama-namanya, ya. Demikian juga dalam sifat-sifatnya, ini dalil tentang tauhid al-asma was-sifat. Jadi kaum muslimin mereka menggabungkan dalam keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh jenis tauhid. Wal kuffarul arab alladzina aqarru birububiyyatillah wa lam yuqirru biuluhiyyatihi. Adapun orang-orang kufar Arab yang mereka itu mengakui akan rububiyyah Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mereka tidak mengakui kemaksaan Allah dalam uluhiyahnya, dalam hak untuk diibadahi. Ma adkhalahum iqraruhum birrububiyyati fil islami abada. Maka tidaklah pengakuan mereka, orang-orang kufar Arab, terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap semesta alam ini, ya, tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam selama-lamanya. Baik, dengan demikian, ya, sebagaimana telah disebutkan bahwa dakwah-dakwah, ya, yang ada pada selain Ahlus Sunnah, ya, seandainya pun mereka mengaku berdakwah kepada tauhid, kenyataannya tidak lepas dari sebatas tauhid apa? Ar-rububiyah. Ya, oleh karena itu, jika demikian, ya, apa yang mereka serukan, dan seandainya manusia mengikuti seruan mereka, ya, maka sesungguhnya seruan mereka tidaklah mengajak mereka kepada Islam, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bahkan ya bisa jadi hasilnya tidak lebih keadaan orang-orang yang diseru oleh mereka sebagaimana ya kenyataan yang ada pada orang-orang musyrikin Arab, hanya sebatas mengakui kemahasan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah semata. Sebagai bukti bahwa dakwah ikhwanul muslimin ya itu tidak lepas, seandainya benar-benar mengatakan dakwah tauhid, yaitu tauhid ar-rububiyah, salah satu tokoh mereka yang bernama Abdul Majid Az-Zindani, ya, tokoh besar ikhwanul muslimin yang ada di Yaman, yang kata Muhammad al-Imam ya dia adalah bapak kita. Ya. Jadi semakin nampak ternyata memang dia hakikatnya ikhwani. Dia memiliki satu karya tulis, yakni Abdul Majid Az-Zindani, ya, memiliki satu karya tulis yang ya, diberi judul oleh dia sebagai yakni kitab Al-Iman, ya. Al-Iman direkomendasi oleh 100 orang ulama, ya. Jadi rekomendasinya itu 100 orang ulama, tapi tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah. Tidak ada di situ Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, ya. Demikian juga para ulama yang hidup di masa itu dari kalangan ulama Ahlus Sunnah, tidak ada. Jadi kalau dimaksud ulama, ya ulamanya mereka, ulama ikhwaniyin. Isi dari kitab yang ditulis tersebut ya, penjelasan panjang lebar tentang permasalahan tauhid rububiyah. Ya. Ini semua menunjukkan kepada kita ya, hakikat yang sesungguhnya dari dakwah ikhwanul muslimin dalam permasalahan tauhid ataupun akidah. Mereka hanya mendakwahkan tauhid ar-rububiyah. Daripada yang mengingatkan jazallahu khairan. Ayat dalam surat Maryam ya. Bunyinya Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatih hal ta'lamu lahu samiyya. Jadi saya tidak menyebutkan lafaz fa'budhu. Jazakallahu khairan. Fa'budhu wastabir li'ibadatih. Kemudian idzan al-muslimuna amanu biwujudillah liqaulillahi subhanahu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dengan demikian kaum muslimin mereka beriman dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah ya zat ya, yakni mana dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah adalah zat yang tidak ada sembahan yang benar kecuali dia, zat yang maha hidup dan kehidupan yang maha sempurna, zat yang maha menegakkan seluruh yang ada. Jadi dengan ayat ini ya tidak perlu untuk mereka melakukan penelitian-penelitian yang sampai pada kesimpulan wah ternyata betul Allah itu ada, tidak perlu. Karena secara fitrah pun setiap kita ya mengakui keberadaan kita itu mesti ada sesuatu atau ada zat yang telah menciptakan kita. Ya, karena tidak mungkin adanya makhluk tanpa adanya khaliq. Ini perkara yang secara akal pun menentang yang demikian. Baik, kita adzan isyak. Kemudian wa amanu bi rububiyyatihi, dan mereka kaum muslimin beriman dengan rububiyyah Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi azza sya'nu, berdasarkan yang difirmankan oleh zat yang maha mulia urusannya. Allah menyatakan Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dialah zat yang maha mengurusi segala sesuatu. Sebagaimana diketahui dan dijelaskan oleh para ulama, di antara mereka Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa makna rububiyah ini meliputi tiga perkara, yakni al-khalq, ya, wal mulk atau wal mulk wat tadbir, penciptaan, kepemilikan dan pengaturan. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh alam semesta. Allah adalah pemiliknya. Allah lah pengaturnya. Jadi tidak ada sesuatu pun di luar ciptaan Allah. Ya, dan tidak ada sesuatu pun yang itu di luar milik Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa keluar dari pengaturan Allah. Pada ayat ini Allah menyebutkan Allahu khaliqu kulli syai. Ini dalil tentang tauhid ar-rububiyah. Karena Allah menyatakan Allah lah pencipta segala sesuatu. Kemudian wa qauluhu atau wa qaulihi, dan juga berdasarkan firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman wa qala rabbukum, dan rabb kalian, wahai manusia, rabb kalian telah berfirman. Ya, ini dalil tentang tauhid rububiyah. Dan rabb kalian, ya, di Allah Subhanahu wa taala rabb kalian. Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, yakni kepada Allah. Astajib lakum. Niscaya aku akan mengijabahi apa yang menjadi permintaan kalian. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan cari perantara-perantara. Ya. Dan ini dalil yang sangat tegas yang membantah syubhat-syubhat orang-orang musyrikin, ya, yang sebagian mereka menisbatkan sebagai muslimin yang datang ke sana kemari mencari kuburan-kuburan yang dianggap kuburan orang soleh, yang mereka jadikan sebagai perantara, yang menurut mereka kalau tidak dengan itu, ya, tidak mungkin apa yang menjadi kebutuhan mereka akan dipenuhi oleh Allah. Ya. Kemudian mereka memberikan ibarat-ibarat. Demikian, ya, keadaan orang-orang yang jauh dari agama karena malas menghafal dalil, mereka, ya, pakainya ibarat-ibarat. Ini juga kebiasaan para kiai, ya, biasanya pakai ibarat-ibarat. Ya. Ibaratnya kalau kita itu punya kebutuhan kepada penguasa, ya, kalau kita tidak dikenal oleh penguasa, ya, tidak mungkin kita akan dikabulkan. Maka harus cari, ya, orang yang dikenal oleh penguasa, orang dekat, ya, kalau bisa tim suksesnya. Ya, so. Baik. Karena ya, ketika mereka berpaling dari agama ini jatuh kepada kerusakan, ya, menggambarkan Allah Subhanahu wa taala seperti makhluknya. Oleh karena itu, pada perbuatan mereka tergabung ya bentuk kesyirikan ya di dalam uluhiyah, sebagaimana mereka berbuat kesyirikan dalam al-asma wasifat. Ya, syirik di dalam al-asma wasifat, menggambarkan Allah Subhanahu wa taala seperti keadaan makhluk. Siapa di antara makhluk yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bahkan seandainya, yang ditegaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, seandainya Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang pengasih, penyayang, ya, diibaratkan oleh mereka dengan pemimpin yang paling adil. Ya, dari pemimpin-pemimpin dari kalangan manusia. Misal Umar ibn Khattab tidak menerima sokokan ini, sokokan itu. Ini saja sudah merupakan kesyirikan, ya, dan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi digambarkan Allah Subhanahu wa taala seperti pemimpin-pemimpin yang jahat, yang tidak ada kepedulian terhadap rakyat kecuali kalau ada desakan-desakan dari tim suksesnya. Baik. Ya, bisa dilihat keterangan beliau dalam kitab At-Tawassul Ahkamuhu wa Anwa'uhu. Jadi sini Allah memberikan janji bagi hamba-hambanya yang berdoa kepada Allah untuk Allah memberikan ijabah, jawaban terhadap doanya. Dan jawaban Allah terhadap doa hamba-hambanya ya beragam. Terkadang Allah memberikan sebagaimana yang diminta oleh hamba itu. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam bentuk yang lain yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh hamba tadi. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menundanya untuk menjadi kebaikan dia di hari kiamat. Ya, yang jelas barang siapa yang benar-benar berdoa kepada Allah, menauhidkannya dalam doanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahinya. Kemudian innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadanya. Apa yang dimaksud ibadah di dalam ayat ini? Doa. Jadi orang-orang yang enggan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal siapa di antara kita yang tidak butuh kepada Allah? Ya, setiap detik dari detik kehidupan kita tidak mungkin kita akan bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan darinya. Ya, maka Allah nyatakan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga menunjukkan bahwa doa itu ibadah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina dina. Ya, mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina dina. Kemudian perkara yang juga patut untuk kita perhatikan, setelah kita mengetahui bahwa doa itu merupakan ibadah. Ya, sebagaimana dalam hadis An-Nu'man ibn Bashir, ya, ad-du'a huwal ibadah. Maka perkara yang semestinya untuk kita sadari pada diri kita, bahwa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang menempuh suatu ibadah. Ya, sedang menempuh suatu ibadah. Ya, sehingga selain tentunya ya kita berharap untuk Allah Subhanahu wa taala mengijabahi apa yang kita minta. Ya. Kita menyadari bahwa kita sedang menempuh suatu ibadah yang tentu kita mengharap pahalanya. Pahala dari ibadah tersebut. Ya. Dan ini yang kebanyakan kita lalai. Ketika berdoa kepada Allah, yang terbayang dalam benak kita bagaimana untuk Allah segera mengijabahi apa yang kita minta. Ya. Kita lalai bahwa kita sedang menempuh suatu ibadah yang kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas ibadah tersebut. Ya, di samping tentunya kita mengharap balasan atau mengharap pemberian dari apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini yang perlu untuk menjadi sesuatu yang kita ingat, bahwa kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita sedang menempuh suatu ibadah yang hendaknya betul-betul kita berharap pahala atas ibadah yang kita lakukan tersebut. Baik, ada pertanyaan, apa nama kitab ini? Apa makna kitab ini, Qatful Jana al-Mustatab? Maknanya ya kurang lebih qat yaitu memetik atau memanen, al-jana ya yakni panenan, al-mustatab yang bagus, yang ranum, ya itu maknanya. Wallahu a'lam. Kemudian, boleh apa tidak seseorang menggambar makhluk bernyawa dalam rangka untuk mempelajari tentang ilmu kesehatan? Tapi dalam masalah yang di situ ada tuntutan hajat, ya, dan dalam hal ini tentunya secara khusus para ulama telah menunjukkan hal yang demikian, maka kita mengikuti bimbingan mereka sebagaimana misalnya dalam masalah ilmu kesehatan. Jika adanya gambar makhluk ini dibutuhkan, ya, maka dilakukan sesuai kebutuhan. Misalnya dalam kedokteran, ya, butuh adanya gambar makhluk bernyawa atau bagian organ-organ tubuh, maka sebatas kebutuhan. Dan kita tidak bermudah-mudah, oh ini saya butuh, kenapa? Cucu saya jauh misalnya, saya butuh untuk melihat gambarnya, kabarnya katanya cucu saya sudah lahir, minta tolong dikirim gambarnya lewat WA. Ini bukan kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat, ya. Jadi diperhatikan nama ini, kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam perkara yang kemasannya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kecuali karena adanya darurat atau adanya hajat, semisal untuk data-data yang terkait dengan pemerintah atau kenegaraan, ya, maka kita melakukannya sebatas hajat. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.